kitab Tauhid. Perkataan yang berfaedah atas kitab Tauhid. Banyak para ulama yang telah memberikan syarah kepada kitab ini. Di antaranya saya juga mengajar kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang kita bahas sekarang adalah kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, yaitu yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada juga Al-Qawlul Sadid ala kitab Tauhid oleh gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumallah jami'an. Kita akan lanjutkan, kita masih membahas hadis Mu'ad bin Jabal, yaitu masail yang ada. Sekarang masih ingat antum yang keberapa? Yang bawa kitab masih ingat? Yang ke-18, ya. As-saminatu asyarah, yang ke-18. Yaitu apa? Al-khawfu minattikali ala sa'ati rahmatillah. Ya. Yaitu takut dari semata-mata bersandar di atas luasnya atau lapangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memiliki al-khawf dari al-ittikal. Al-ittikal itu bersandar kepada luasnya atau lapangnya rahmatnya Allah. Maksudnya jangan sampai kita tertipu dan terpedaya. Sebab kalau salah jatuhnya kepada al-irja. Nah, maksudnya di sini kalau mau disingkat, al-khauf minal irja, bukan al-khauf minal roja. Kalau roja harus, tapi irja. Irja itu bersandar kepada harapan rahmat Allah dengan cara yang salah. Ini ya, yang salah. Oleh karena itu beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, menjelaskan al-khawfu minattikali ala sa'ati rahmatillah wa dhalika liqaulihi la tubashirhum fayattaqilu. Ya. Khawatir atau takut dari hanya bersandar kepada lapangnya, luasnya rahmat Allah. Dari mana yang demikian itu? Diambil dari sabda Nabi, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, fayattaqilu, untuk kemudian mereka ittikal, ittikal bersandar saja. Ya. Barangkali hadis Nabi yang bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Faqalu ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di sorga dan juga di neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita ittikal saja kepada catatan amal, kepada takdir. Nabi mengatakan, berbuatlah, beramallah, masing-masing kalian akan dimudahkan kepada penciptaannya. Nah, di sini ya tidak boleh semata-mata ittikal. Apa kata beliau alasannya? Li'annal ittikala ala rahmatillah yusabbibu mafsadata yusabbibu mafsadatan azimatan hiyal amnu min makrillah. Nah ini ya, karena sesungguhnya itikal bersandar semata-mata dengan lapangnya luasnya rahmat Allah bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Berupa apa? Berupa rasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Nah ini. Hati-hati kita. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Ya. Seperti apa? Dia merasa aman dengan sholatnya. Wah, sholat saya. Dia merasa aman dengan puasanya. Ya. Seharusnya ketika diberikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan taat, yang harus ada di situ, yang harus dominan adalah al-khawf. Ya. Nah ini. Maka kita hendaklah dia merasa aman. Karena berapa banyak orang yang ibadahnya itu gugur, ya, mungkin dengan diantaranya kesombongan, diantara merasa aman dari kesyirikan, ya. Maka sampai ada bab nanti di sini, al khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari kesyirikan. Nabi kita yang mulia tidak merasa aman kuburannya disembah. Itu apa firman Allah sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Berarti tidak merasa aman Nabi Ibrahim, apalagi kita, gitu loh ya. Kemudian tadi dalam surat apa, Al-A'raf ayat 99, antum catatnya, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Ya, jadi orang yang semata-mata bersandar dengan nama Allah yang salah tentunya ini, ya, itu namanya irja. Itu apa menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan besar, yaitu merasa aman dari makar Allah. Irja, sering saya sampaikan contoh orang lempar jagung begitu saja. Kemudian dia tenang-tenang tidak dipilih bibitnya, tidak digarap tanahnya, tidak dipupuk, tidak dijaga, lalu tenang-tenang dia. Nah, aman, nanti saya apa? Panen satu ton. Wah ini ya, itu masa aman, itu namanya irja, bukan roja. Tapi kalau roja, dalilnya masih ingat surat Al-Baqarah 218, itu baru roja yang benar. Itu apa? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu Ghafurur Rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka lah orang yang yarju rahmatullah. Mereka lah yang mengharap rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka konsep roja yang benar, iman, hijrah, jihad. Ya, maka bisa tulis, rojak yang benar, harapan yang benar, dibangun di atas iman, hijrah, jihad. Nah, itu. Baru mengharap rahmat Allah. Apa iman? Boleh antum tulis, ya, ditafsir dengan Al-Baqarah 137. Itu iman yang benar. Itu apa? Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Coba ini, perhatikan konsekuensinya. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, siapa kalian? Para sahabat. Berarti berada di atas petunjuk, di atas hidayah. Saya berharap ya ada mushaf ya atau Quran digital bisa dibuka. Ya. Jadi iman di sini, iman fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, itu dapat hidayah. Wa in tawallau, kalau berpaling, fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan berat. Berarti konsep iman roja itu dibangun di atas iman hijrah jihad. Imannya bagaimana? Ya iman sebagaimana yang dipahami para sahabat. Dalilnya 137 surat Al-Baqarah. Lantas hijrahnya seperti apa? Ya Quran ditafsir dengan hadis, Quran tafsir dengan Quran. Sementara hadis mengatakan al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Baru itu hijrah. Bukan hanya hijrah, maaf nih, yang tadi gak pakai jenggot, pakai jenggot. Sementara riba jalan terus, misalkan. Menipu jalan terus, bukan hijrah. Ya sebagian. Ya, pendapat sebagian ulama, tobat seperti itu tidak diterima. Sebagian mengatakan diterima. Yang rojih diterima. Yang rojih diterima, yang kuat pendapatnya. Hijrah tapi gak keseluruhan. Ya, masih sebagian, tobat sebagian, ya, yang rojih diterima. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu hijrah, meninggalkan semua, itu baru dikatakan muhajir. Ya, saya mau hijrah Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Hijrah kemana? Hijrah ada tiga macam, hijratul makan, hijratul amil, hijratul amal. Ya, hijratul makan, pindah tempat, dari tempat yang banyak maksiat ke tempat yang banyak ketaatan, syirik ke tauhid, bid'ah ke sunnah, tak maksiat ke taat, itu hijrah makan. Di tempat, ya. Hijratul amal, hijrah dari syirik ke tauhid, ya, bid'ah ke sunnah, maksiat ke taat, itu hijratul amal. Adapun hijratul amil, meninggalkan pelaku perbuatan maksiat, ya, dengan istilah yaitu al-hajr, ya, al-hajr. Ini hijrah, ya. Jadi orang yang rojak seperti itu. Baru yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Nabi menjelaskan al-mujahid, ya, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah orang yang selalu memerangi dirinya, menjihati dirinya, nah, itu. Dengan apa? Untuk selalu taat kepada Allah. Masya Allah, konsep yang sangat indah. Ya, jadi kalau kita lihat pemahaman Ahlu Sunnah, konsisten. Konsisten, Masya Allah. Dan sangat-sangat menikmati kita merasakan pemahaman mereka. Ya. Baru ulaika yarjuna rahmatallah. Bukan, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi apa? Imannya berupaya untuk mantap, nah itu, meninggalkan maksiat, sudah berusaha maksimal, melakukan ketaatan, berusaha maksimal, baru mengharapkan rahmat Allah. Jangan seperti yang tertipu. Besok insya Allah di kitab Adab Wadawa dibahas orang yang tertipu, ya. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya apa? Wahai orang, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terkecoh? Gharraka bi rabb, dengan Tuhanmu al-Karim. Ya al-Karimnya itu katanya. Ya, al-Karim. Karim punya sifat karom. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Sehingga apa? Dia berbuat dosa semaunya dengan alasan karena Allah punya sifat karom, mulia. Sehingga kita jangan sampai menyia-nyiakan sifat tersebut. Mari kita gunakan, itu namanya gagal paham itu, ya. Jadi ini, ya, ini taklik dari saya, ya. Oleh karena itu kata beliau, ini penting karena itu sudah terkait dengan taksil dalam memahami sifat roja. Jadi iman dulu, hijrah, jihad, dengan tadi definisinya, tafsirnya dari Quran maupun hadis. Baru setelah itu mengharapkan rahmat Allah. Jangan berbuat dosa disengaja, gantian, nanti saya istighfar. Itu nanti saya akan bersedekah. Bukankah Allah Nabi mengatakan ya wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan yang baik akan menghapus. Iya betul, tapi jangan direncanakan. Kalau terjadi sendiri, nah baru. Ya, kalau direncanakan masuk kepada merasa aman dari makar Allah. Memang manusia ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah pada Allah semampumu dimanapun kau berada dan sehebat apapun apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti salah. Jangan putus asa apa? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi yang buruk dengan yang baik karena bisa menghapus. Karena tidak semua orang bisa selalu stuck apa selalu konstan iman itu mesti ada fluktuasinya naik dan turunnya. Nah ini maka ketika pada titik turun ya baru jangan putus asa. Ketika berada di atas jangan merasa aman, itu maksudnya. Betapa indahnya pemahaman semacam ini. Apa kata beliau? Wa kadzalika al-kunutu min rahmatillah yub'idul insana minat taubati wa yusabbibul ya'sa min rahmatillah. Begitu pula putus asa dari rahmat Allah akan menjauhkan manusia dari tobat dan menyebabkan keputusasaan dari rahmat Allah. Ya. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Wahai katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya mereka israf kepada diri mereka yaitu zalim melampaui batas pada diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, di sinilah pemahaman Ahlussunnah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semua. Ini kalau jalan tengahnya bainal ifrat wa tafrit. Ifrat yaitu berlebihan. Tafrid meremehkan. Ketika berlebihan dalam roja, maka tafrid dalam khauf masuk kepada pemahaman irja, ya, yaitu apa? Pemahaman murji'ah. Ya, kalau dia cenderungnya ke khauf meremehkan, ya, yaitu arroja jatuh kepada khawarij. Ahlussunnah tengah-tengah. Bainal ifrat wa tafrit tengah-tengah dari yang melampaui batas dan yang meremehkan, ya. Oleh sebab itu kata beliau, ya, walihada qala al-imamu Ahmad yanbaghi an yakuna sa'iran ilallahi bainal khawfi war raja. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata hendaklah, ya, seseorang itu dia berjalan menuju Allah antara khauf dan roja, ya. Fa ayyuhuma ghalaba halakah sahibuhu. Mana di antara kedua ini, ya, antara khauf roja mengalahkan khaufnya, mengalahkan rojanya, binasa dia. Rojanya mengalahkan khaufnya, binasa dia. Kalau khauf mengalahkan roja, jatuh kepada pemahaman khawarij. Ada kisah nyata, teman cerita sama saya. Dia ustaz kalau melihat saudaranya gak pakai jilbab, nangis. Pokoknya setiap melihat kemaksiatan, nangis dia. Sampai dia takut. Nah, ini khauf nih. Tapi sayang. Dan dia belum tahu itu pemahaman khawarij. Dan memang khawarij, ternyata. Ternyata masuk rumah ustaz, kurung diri, gak sholat. Itu. Dan cerita ini dulu waktu digerakkan seperti itu, ya. Nah, maka kalau khauf mengalahkan rojaknya, maka apa kata Imam Ahmad, celaka dia langsung pada khawarij. Demikian kalau rojaknya mengalahkan khaufnya juga binasa, jatuh kepada apa? Murji'ah. Ahlussunnah tengah-tengah. Ya. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, sudah selesai nukil beliau perkataan Imam Ahmad, ya, meskipun di sini sama yang mentaklik, mentahid, mentahkik tidak disebut sumbernya, ya. Fa idza ghalaba ar-raja'u adda dzalika ila al-amni min makrillah. Jika rojaknya mendominasi, akan menghantarkan orang itu kepada rasa aman dari makar Allah. Rasa aman dari makar Allah. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan kepada antum, rojak yang benar itu dibangun dengan surat Al-Baqarah 218. Tolong dibuka, ya. Tuh. 218. Sesungguhnya orang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah, ya. Ya. 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nikmat kalau memahami seperti itu. Ya. Ini para ikhwan. Jadi kalau rojaknya yang kuat, merasa aman dari makar Allah. Ya, tadi dalam surah Al-A'raf 99, ya, Allah berfirman, afa aminu makrallah, ya, fala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apa makar Allah? Bisa lihat dalam tafsirnya, yaitu apa? Terjadinya kesyirikan kepada kita, terjadinya bid'ah kepada kita, terjadinya bermaksiat kepada kita. Karena memang sumber kebaikan 3, tauhid, sunnah, taat. Sumber keburukan 3, syirik, bid'ah, maksiat. Selesai itu. Dengan berbagai macam cabangnya, itu jangan merasa aman dari syirik, ya, sunnah, bid'ah dan maksiat. Jangan merasa aman kita. Ya, kalau dominan rojaknya ini merasa aman dari sini. Ya, kita contohkan tadi Nabi Ibrahim tidak merasa aman. Ya. Nabi pernah mendatangi seorang pemuda, sebagaimana hadis Anas bin Malik, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Faqala kaifa tajiduka? Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajtami'ani, ya, fi qalbi 'abdin mithlu hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Anas bin Malik, ya, hadisnya sahih. Apa kata Anas? Sesungguhnya Nabi SAW mendatangi seorang pemuda, wa huwa bil maut, dia akan meninggal. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Artinya, kaifa tajiduka, bagaimana sih keadaanmu sekarang ini? Jawabannya, demi Allah ya Rasulullah, saya sangat berharap kepada Allah dan saya takut kepada dosa-dosaku lah ini. Ya. Apa kata beliau? Tidaklah berkumpul dua perkara tersebut, yaitu al-khaufur roja dalam hati seorang hamba mislu hadzal mautin, seperti ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Maka di sini harus berkumpul dengan seimbang al-khauf war roja. Kalau mau dirangkum dalam kita beribadah, harus ada 6: lillah, fillah, billah, al-khauf war roja wal mahabbah. Ini 6: lillah, fillah, billah, al-khauf, ar-raja, al-mahabbah. Karena Allah, sesuai dengan syariatnya, dengan pertolongan Allah, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa cinta. Itu baru terkumpul semuanya para jemaah, ya, dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qala ba'du al ulama in kana maridan ghallabah janibur raja wa in kana sahihan ghallabah janibul khauf. Sebagian ulama mengatakan apabila seorang itu sakit, hendaklah yang mendominasi dia sifat sikap rojaknya. Ya. Dan kalau dia sehat, ya, maka yang harus dominan adalah dari sisi khaufnya. Itu. Ya. Jadi kalau sakit, besarkan harapan kepada Allah Ta'ala. Kalau sehat, besarkan rasa takut. Ya. Takut mati mendadak. Sekarang mati mendadak banyak. Stroke. Sekarang sudah tidak pilih umur. Kalau dulu mungkin 50. Jantung 50. 30 kena stroke. 30 kena jantung. Itu. Maka ketika sehat, ya, ghallabah janibul khauf. Hendaklah yang mengalahkan adalah, yaitu yang mendominasi, yaitu al-khauf. Kalau sakit, hendaklah yang mendominasi rojaknya. Wa qala ba'du al-ulama idza nadhara ila rahmatillah wa fadlih ghallabah janibu ar-raja. Ini kebalikan, ya. Sebagian ulama, maka dikatakan sebagian. Sebagian ulama mengatakan apabila dia melihat kepada rahmat Allah dan keutamaannya, hendaklah mengalahkan rojaknya. Wa idza nadhara ila fi'lihi wa 'amalihi ghallaba janibu al-khauf litahsula at-taubah. Ya. Kemudian jika melihat kepada perbuatan dan amalnya, hendaklah yang mendominasi adalah khaufnya. Agar apa? Agar dihasilkan taubat di situ, ya. Ini ya, berarti ada pandangan yang berbeda. Namun memang kita harus antara dua-duanya seimbang. Nah, seperti yang tadi, ya, yang pas adalah hadis tadi, ya, di mana pemuda itu sakit, bahkan sakitnya dalam keadaan mau meninggal, ya, dia sebutkan dua-duanya. Ya, ketika ditanya oleh Nabi, kaifa tajiduka, apa yang kau dapatkan pada dirimu? Qala, dia berkata, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa akhafu dunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, aku mengharapkan Allah dan takut kepada dosaku. Berarti dua nih. Ya. Dan kondisinya sakit, sakitnya mau meninggal. Nabi tidak mengingkari. Bahkan Nabi memberikan apa? Memberikan pujian. Takrir berupa pujian bentuknya adalah balasan bagi orang yang mendapatkan keduanya. Dan Nabi tidak mengatakan apakah itu sakit atau sehat. Tapi beliau mengatakan secara mutlak. Apa kata beliau? La tajtami'ani fi qalbi abdin. Nah ini. Ya. La tajtami'ani fi qalbi abdin mithlu hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba dua perkara itu seperti itu kecuali Allah akan memberikan kepada hamba itu apa yang diharapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakuti. Nah, ini kebetulan memang yang sedang mengalami yang mengatakan tersebut pemuda yang sakit menuju kepada kematiannya. Tapi jawaban Nabi mutlak, ya, tidak mengatakan, tidak muqayyad, tidaklah seorang hamba yang sakit lalu ngomong begitu sakitnya pada kematian, tidak, mutlak jawaban beliau. Berarti apa? Jawaban itu berlaku baik sakit maupun sehat. Nah, itu berlaku baik sakit maupun sehat. Maka kita juga sama. Ketika sehat, ya antara khauf dan raja harus ada. Ya contohnya, khauf itu kalau tadi Nabi Ibrahim takut dari syirik. Sampai ada bab al-khawfu minasyirki, takut dari menyembah berhala. Kalau Nabi khawatir kuburannya disembah, Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kujadikan kuburan-kuburan disembah. Maka rasa khawatir Nabi Ibrahim kesyirikan ketika berdoa, ketika masih sehat. Itu. Demikian pula ketika sehat, ya, kita juga harus rasa harap kepada Allah Ta'ala dari amal ibadah. Jadi bisa dari semuanya, ya. Entah sehat atau sakit, tadi sebagian ulama ketika sakit hendaklah yang roja yang dominan, ketika sehat khauf yang dominan, ya. Ada lagi ketika melihat rahmat Allah, roja yang dominan. Ketika melihat amal, khauf yang dominan. Sebenarnya kalau lihat hadis tadi, ya, Nabi mutlak mengatakan, meskipun kebetulan yang mengatakan itu sedang sakit, ya. Apalagi dengan ayat tadi surat Al-Baqarah 208. Jadi roja itu apa? Iman, hijrah, jihad. Itu bukan roja kemudian berbuat dosa, Allah Ta'ala Maha Pengampun, kenapa antum kok tidak sholat? Loh, bukankah Allah Maha Pengampun? Benar, ya, itu pernyataan benar. Alasan salah. Siapa dulu yang masih dapetin MBTN pernyataan benar alasan salah? Apa sekarang masih ada? Kalau saya dapat dulu ya, pernyataan benar alasan salah, hasilnya ya salah. Ya, kalau mau pakai teori itu, ya, ini para hewan dan banyak hal tersebut banyak. Namanya al-ghurur, tertipu, terkecoh, terperdaya. Nah, ini sedang lagi dibahas itu di mana? Di kitab Ad-Da'wat Dawa. Cuman sayangnya kalau pembahasan kitab itu kok pada pekabur, saya heran. Padahal penting loh itu. Ilmu qayyim, perkataan ilmu qayyim, banyak hal yang manfaat. Tapi ketika ini dulu enggak. Tapi ketika masih itu pada pergi, saya tuh sayang gitu. Kalau bukan karena kesiaran rojo, ya kemarin di Palu saya di mana-mana dengerin mereka. Ada juga dari Palu itu masih berapa jam, 7 jam. Polisi, saya yang di Polda itu, di Polda Metro. Wah, saya senang Pak Ustaz ketemu. Biasanya dia di rojo, di tempat saya sudah sampai, minta foto sama saya di Polda itu. Jadi orang-orang, kenapa? Semangat, ya karena dengar orang banyak. Tapi yang di sini banyak yang kabur. Kan sayang gitu loh. Kalau untuk apa mau bawa kopi nggak ada masalah, karena mungkin di KM belum bisa nyediain kopi. Tapi sayang, ya. Nah, di situ Ibnu Qayyim mengungkap, ya, mengungkap dari apa yang beliau nilai. Apa itu? Berbagai macam kesalahpahaman. Ya, termasuk tadi ini, ya. Ya, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat. Terus apa itu? Ya ayuhan nas. Ya, apa ham? Ah, ya ayyuhal insanu ma ghorroka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Insan berarti semua. Apa sih yang membuat kamu terkecoh? Ghorroka birabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang karim. Apa jawabannya? Ya karimnya itu. Ini Ibnu Qayyim, yaitu karom. Karena Allah Maha Karim. Kenapa kamu halangi saya untuk bermaksiat? Berarti kamu telah menghalangi antara saya dengan kemuliaan Allah. Ini kan fatal. Pakai dalil, betul pakai dalil. Oh, makanya saya dari penjelasan Ibnu Qayyim banyak yang bisa faedah diambil. Ya, oleh karena itu saya harap berantum besok yang hadir, ya. Jangan-jangan enggak hadir dari awal nanti kalau sudah dibilangi begini. Enggak lama kok, ya, dari subuh sampai jam 7. Roja pun kayak roja sebenarnya dari setengah 6. Roja itu saya setengah 6, 1 jam setengah jatah waktu saya. Ya. Cuman saya habis subuh harus menunggu agak lama, daripada nunggu ya saya pakai untuk bulughul maram akhirnya 2. Ya. Nah, kalau sudah jam 6 baru bagiannya roja. Nah, pakai sudah jam 6 sudah sudah wassalam. Sayang. Sayang antum itu, ya. Nah, sekarang tambah banyak yang keluar. Dulu enggak, sampai bertahan. Nah ini terkait dengan pembahasan ini. Ada dalam pembahasan kitab Ad-Da'wat Dawa. Ya, ada dalam pembahasan kitab Ad-Da'wat Dawa. Dan banyak bisa diambil manfaat dari kitab Ad-Da'wat Dawa. Nah, kemudian wa yastadillu nabi qawlihi ta'ala, disebut oleh ulama, sebagai ulama yang mengatakan kalau ada orang melihat rahmat Allah, hendaklah rojaknya yang dominan. Kalau melihat terhadap perbuatan amalnya, hendaklah khaufnya dominan. Berdalil dengan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. Orang-orang yang mereka diberi karunia tapi hatinya wajilah, takut. Ya, takut. Ya enggak, betul, tidak salah. Tapi insyaallah ya 218 surat Al-Baqarah itu apa? Lengkap sudah penjelasan ya. Dan ini bukan penjelasan dari saya menukil, lupa saya ya, menukilan itu ya, penjelasan para ulama. Al-Baqarah lengkap, apalagi tadi ditafsir ya, iman itu seperti apa, hijrah seperti apa, jihad seperti apa. Intinya kalau sudah imannya benar, jihadnya benar, hijrahnya benar, baru mengharapkan rahmat Allah. Coba antum perhatikan hadis Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Rawahu Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh ada, sampai Nabi mengatakan inna, ada taukid, sungguh ada di antara kalian yang melakukan la ya'malu lam taukid, perbuatan ahli surga, sehingga dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali selangkah. Kemudian ketetapan mendalu dia, takdir mendalu dia, akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka. Akhirnya apa? Masuk ke neraka. Insyaallah antum sudah banyak mendengar hadis ini. Tapi penjelasan Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, apa kata beliau? Hadis ini banyak membuat menangis salafus soleh. Hadis ini banyak membuat menangis salafus soleh. Ya, kan salafus soleh akidahnya lurus, ibadahnya masya Allah. Ya, siapa itu para sahabat, siapa para tabi'in, siapa Abdullah ibn Mubarak, siapa Sufyan ats-Tsauri, siapa Imam Asy-Syafi'i, tidak diragukan lagi para imam, para a'immah dari akidah dan ibadahnya. Ya, lepas dari apa? Iman, hijrah, jihadnya. Tapi ketika dengar hadis itu, mereka nangis takut, termasuk ke dalamnya. Ya, kalau mereka takut, apalagi kita para ikhwan, apalagi kita. Ya, maka di sini, ya hendaklah khauf dan roja selalu berkejaran satu dengan yang lain. Ya, tidak bisa ditinggalkan satu, kemudian didominankan yang lainnya. Harus seimbang antara keduanya. Oleh karena itu Nabi mutlak mengatakan la tajatami'ani fi qalbi 'abdin mithlu hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidak ada berkumpul dua perkara itu pada seorang di hati hamba, berarti khauf raja itu di hati, amalan hati ya. Kecuali apa? Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah berikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Ya. Itu berarti. Dan itu dimiliki oleh wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Wali Allah itu tidak punya rasa khawf dan sedih. Khawatir dan sedih. Ya. Dan khauf di sini bukan khauf sebagaimana hadis tadi. Karena jelaskan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Fusilat, ya jangan kamu sedih ya. Jangan kamu khawatir. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Orang yang mengatakan Rabb-nya Allah istiqomah, jangan malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih. Jangan khawatir dengan alam barzah, jangan sedih dengan yang ditinggalkan. Masya Allah, kalau kita kumpulkan semua, menghasilkan pemahaman yang luar biasa, jauh dari inkonsistensi sebagaimana kebiasaan ahlul bid'ah, tapi konsisten pemahaman itu dan menghasilkan energi yang sangat besar. Ya. Ay khaifatan alla yakuna alla yakun taqabbal minhum li taksir au kusur ya. Wa hadzal qawlu jayyid. Nah, ini kata Syekh, ini perkataan bagus, yaitu takut tidak diterima amalnya karena ada taksir wa kusur. Taksir itu lalai, kusur kekurangan. Jadi pendapat kedua tadi dikatakan kalau melihat rahmat Allah, lihat rahmat Allah, maka hendaklah kuatkan rojaknya. Kalau melihat amal perbuatannya, ibadahnya, kuatkan rasa takutnya. Itu. Jadi ketika sehat berharap, ketika kita beramal takut tidak diterima. Takut apa? Takut tidak diterima, ditaksir karena ada kekelalaian, al-kusur atau kekurangan. Kata beliau, wa dal qaul jayyid. Bagus. Wakila ini semuanya adalah pendapat-pendapat. Ya glibur roja inda fi'li ta'ah liu sinad don billah. Ada juga mengatakan hendaklah roja mengalahkan ketika berbuat taat untuk husnudzon pada Allah. Wa yaglibu jadibul khaif idza hamma bil maksiat. Dan yang ketika berupa maksiat yang harus dominan rasa takut. Idhamma bil maksiat li'alla yantahika hurmatillah, agar dia tidak sampai merusak kehormatan Allah. Ya, jadi ada tiga pandangan. Namun ini pandangan, ya, kalau menurut saya Allahu a'lam bisawab, hadis Anas tadi sudah cukup bagi kita. Ya, hadis Anas tadi sudah cukup bagi kita. Harus adanya keseimbangan. Berkumpul dua itu. Kalau berkumpul, ya dia seimbang. Kalau enggak berkumpul akan tertutup. Ya, enggak boleh saling satu sama lain saling menutupi. Harus seimbang. Itu harus ada. Itu. Baiklah. Sudah masuk adzan? Belum ya? Sudah. Nah, baiklah, kita rehat sejenak. Ya, tolong antum kuatkan rojaknya. Ya, jangan putus asa. Karena kajiannya sekali pertemuan sedikit, ya, tidak sampai, ini baru satu poin lagi yang ke-18. Insya Allah ini kita bahas ini sampai kita matilah insya Allah. Ya, sampai selesai, sampai kita mati. Ya, namun catatan-catatan tadi tolong dicatat dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian dipahami, dimurojaah, karena itu pemahaman yang sangat mendasar sekali yang akan membuat kita tidak salah dalam menyikapi satu persoalan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. إنك حميد مجيد وبارك على محمد إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Saya lanjutkan sedikit sampai selesai syarah dari poin 18 ya. Wa fi qawlihi afala ubasyirun nas. Adapun sabda Nabi afala ubasyirun nas, Mu'ad bin Jabal ya, mengatakan apakah boleh saya sampaikan ya kabar gembira ini kepada orang-orang. Dalilun ala anna bata anna at-tabshira matlubun fima yasurru min amri dini wa dunya. Pertanyaan seperti itu Nabi tidak mengingkari pertanyaannya ya. Ini menunjukkan sebagai dalil atas apa? Bahwa memberi kabar gembira kepada saudaranya itu termasuk perkara yang dituntut ya. Dari apa? Dari hal-hal yasurru, yang membuat senang ya, dan gembira, apakah itu urusan agama atau urusan dunia. Walidzalika basyaratil malaikatu Ibrahim. Oleh karena itu malaikat memberi kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala wa basyaruhu bighulamin alim ya. Dan para malaikat memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang alim ya, wa huwa Ishaq. Kemudian fabasyarnahu bighulamin halim. Kalau Ishaq ghulamin alim, kalau Ismail ghulamun halim. Nah ini tapi sama, fabasyarnahu bighulamin halim ya, al halim Ismail. Wabasyarun Nabi SAW ahlahu bibnihi Ibrahim. Nabi juga beri kabar gembira kepada keluarganya tentang kelahiran anaknya yaitu Ibrahim dari siapa? Kibti ya, dari Kiptiyah ya, dari budak Mesir ya. Nah jadi kalau antum juga kelahiran anak juga sampaikan kabar gembira itu ya. Dengan Nabi bersabda hadis Anas riwayat Muslim, wulida liyal lailata ya, waladun ya, sammaituhu bismi abi Ibrahim. Telah lahir ya, anak untukku pada malam hari, aku kasih nama dia yaitu dengan nama bapakku Ibrahim. Nah ini ya, ini hadis sahih ya, Muslim dari Anas bin Malik. Ini kasih tahu enggak masalah. Ya, saya alhamdulillah anak saya lahir. Apa doanya untuk anak yang lahir? Masih ingat doanya ketika anak ada anak lahir, kita doanya apa? Juga hadis Anas. Kalau yang lain saya lihat asar, ada yang dhaif, ada yang sahih asar. Tapi asar dari ada yang dari tabi'in. Ya, tapi ini hadis sahih marfu' kepada Nabi dari Anas. Barakallahu laka fihi ya, wa ja'alahu barran taqiyya ya. Barakallahu laka fihi, yaitu fihi al-maulud. Barakallahu laka fihi wa ja'alahu barran taqiyya. Itu hadis Anas ya, kalau tidak salah dari riwayat Tirmidzi, tapi hadis Anas dan marfu' kepada Nabi. Karena apa? Ketika ibunya mau lahirkan atau siapa perempuan kasih tahu dia dan didoakan seperti itu. Doakan barakallahu laka fihi wa ja'alahu barron taqiyya. Akhir hadis itu sahih. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu fihi ya, dalam anak yang dilahirkan. Kok hisat? Berarti anak laki-laki. Ya al-maulud bisa laki, bisa perempuan. Al-maulud. Ya. Dan semoga Allah menjadikannya sebagai anak yang berbakti dan orang yang bertakwa. Barron taqiyyah. Ya. Fayukhad minhu, maka bisa diambil darinya. Annahu yanbaghi lil insan, hendaklah ya, seseorang itu idkhalus sururi ala ikhwanihil muslimin, berupaya sekuat mungkin untuk memasukkan rasa senang kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Ma'amkan ya, semaksimal mungkin, semampunya. Ma'amkan bil qauli au bil fi'li, apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan ya. Liyahsulalahu bidzalika khairun katsirun wa rahatun wa tuma'ninatu qalbin wa insyirahu sadrin. Agar apa? Agar menghasilkan baginya kebaikan yang sangat banyak. Rohah, ketenangan. Tuma'ninatul qalb, yaitu kedamaian hati. Insyirahus sadr, yaitu apa? Lapangnya dada. Jadi, jangan bikin orang lain selalu kepikiran. Jangan bikin orang lain itu selalu pusing. Jadi bikin orang lain bagaimana dia bisa gembira. Dan kalau memang dia mungkin dapat jabatan, promosi di perusahaannya, atau usahanya buka baru, sampaikan ya, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan ya. Wa alaihi farayam bagi an yudkhalu as-su'u 'alal muslim, atau an yudkhila su'a ya, boleh. Wa alaihi falayam bagi an yudkhila as-su'a 'alal muslim, wajib bagi dia, tidak boleh memasukkan as-su', keburukan, kepada orang Islam ya. Al-muslimun al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, orang Islam itu orang lain selamat dari mulut dan dari tangannya ya. Tapi jangan heran, terkadang kita juga salah paham sebab dia, akibat orang berbuat buruk. Tapi akibat itu dijadikan sebab lagi sama dia. Itu orang yang keterlaluan ya. Ada orang yang menyebabkan kerusakan, setelah orang beraksi dia yang dituduh lagi. Ingat ini ya, hati-hati, karena ada kaidah ya, ya juzu nisbatu syai ila sababihi, boleh menisbatkan sesuatu kepada sebabnya, apa yang menyebabkan ya itu. Walihada yurwa anin nabi, yurwa karena ini hadis dhaif, diriwayatkan dari nabi, la yuhaddithni ahadun au la yuhaddithuni ahadun an ahadin bisyai'in fa inni ahabbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Janganlah seorang membicarakan kepadaku tentang orang lain dengan sesuatu, yaitu dengan yang jelek. Kenapa? Aku ingin keluar kepada kalian sementara hatiku, dadaku lapang, salimus sadr. Tapi hadis ini dikatakan wa hadzal haditsu fihi dha'fun, hadis ini dhaif ya, karena ada perawi yang namanya Al-Walid bin Hisham atau Ibnu Abi Hisham, Ibnu Abi Hisham ya. Dikatakan mastur ya oleh Ibnu Hajar, mastur ya. Lakin maknahu sahihun, lakin tapi maknanya benar. Ini kaidah juga ini ya, ada di dhaif maknanya benar. Seperti apa? Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaatnya riba. Hadisnya dhaif. Ya. Seperti juga, tapi ulama ijma, seperti juga apa? Illa intaghayyaru intaghayyar salah satu awsafihi, kecuali berubah ya warna salah satu sifatnya, entah rasanya atau baunya, atau ini dhaif ya, tapi ulama ijma. Jadi kalau lihat hadis dhaif juga kita hati-hati ya. Tapi kalau dhaif jelas tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Li'annahu idza dzukira indaka rajulun bisu'in, karena kalau engkau disebutkan tentang orang yang jelek, yang buruk, fa sayakunu fil qalbika alaihi syai'un, maka akan ada sesuatu dalam hatimu, walau ahsana mu'amalataka, meskipun itu berbuat baik kepadamu. Lakin idza kunta tu'amiluhu wa anta la ta'lamu an sayyi'atihi, tapi kalau engkau bermuamalah dengan dia dan kamu tidak tahu keburukannya, wala mahdhura fi an ya, tata'amala ma'ah, dan juga tidak ada mahzur. Mahzur itu ada yang perlu di hati-hati beramalah dengan dia, kana hadza thayyiban, maka itu baik. Rubbama yaqbalu minka nasihata aktsar, memang dia buruk pada orang lain tapi tidak buruk pada kita. Tapi ketika ada orang katakan buruk, kita jadi gak enak. Itu A sama B, B mencurangi si A, menipu si A. Si A bilang sama si C, wah itu masya Allah ini nipu saya begini, agak enak. Tapi kalau tidak, bisa jadi ngasih nasihat, bisa diterima nasihatnya. Wan nufus yanfir ba'duha min ba'din qabla al-ajsam. Ternyata kadang-kadang jiwa itu lebih mudah lari satu dengan yang lain daripada jasad. Maksudnya apa? Kumpul tapi hatinya enggak nyaman. Memang kumpul tapi matanya ngelirik. Memang kumpul tapi melengos. Ah, jiwa lebih bisa lari ya, atau tidak peduli daripada jasad. Kalau jasad kan bisa mujamalah, bisa basa-basi. Wa hadza masailu daqiqah, kata beliau. Ini kalau Syekh Utsaimin menjelaskan itu banyak yang perlu di apa ya? Dipreteli gitu loh. Ya, banyak yang bisa dikasih ta'lik yang manfaatnya besar. Ini masalah yang sangat daqiq. Daqiqah apa daqiq itu? Sangat lembut, samar, penuh dengan rahasia. Lil aqil, bagi orang berakal, bitta'ammul, kalau dia mau memperhatikan ya. Nah, tadi kata-kata beliau, kalau memang tidak terlalu ya, mungkin bahasanya dia punya keburukan tapi bukan keburukan pada kita, pada yang lain, dan tidak terlalu, maka jangan disampaikan. Nah, namun di keterangan lain para ulama, maka di sini dikatakan ini masalah daqiqah, masalah yang samar, masalah yang penuh apa? Perlu ta'ammul, perlu pemahaman. Maksudnya, kalau ada orang memang sukanya berbuat jelek pada orang lain, ya kita harus ngomong hati-hati sama orang itu. Bukan berarti tidak boleh mutlak. Makanya di sini katakan masail daqiqah, bagi siapa? Lil aqil. Bagi orang yang punya akal. Untuk apa? Bita'amul, dengan cara at-ta'amul. Jadi tidak semua orang disampaikan keburukannya, juga tidak semua orang disimpan keburukannya. Paham? Ya. Ada keburukan yang bisa berdampak sistemik, ya itu baru sampaikan. Kalau hanya mungkin pribadi yang barangkali nanti bisa sembuh, bisa apa tobat, bisa rujuk, enggak masalah. Tapi ini sudah sistemik, ya. Pengaruh sana, pengaruh sini, hutang sana, hutang sini, enggak bayar sana, nipu sana, nipu sini. Ada. Ya. Ya, ada. Ya. Oleh karena itu duduk. Ya, jadi karena itu kita tidak bisa semata-mata, ya. Dan ya istilahnya berapa banyak yang disampaikan kepada Nabi tentang yang lain, seperti apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan sistemik dampaknya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, selesai sudah. Tapi sangat ingin memberikan taklik, ya tentu takliknya harus benar kan gitu ya. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita betapa mudahnya bahasanya dipahami, tapi juga betapa banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Syekh Ali Hasan Hafidzullah Ta'ala pernah mengatakan dalam majelis bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini diberikan oleh Allah Ta'ala karunia berbicaranya seperti kitab. Ini beliau bukan nulis loh ya. Tapi beliau apa? Mensyarah dengan lisannya, tapi seperti kitab. Tertata rapi. Kemudian juga ya mungkin ada salah sedikit maka muridnya. Beliau jalan dari masjid ke rumah itu 1 kilo. Dan di samping kanan kiri itu banyak murid-muridnya. Nah, dari omongan masjid setiap hari ke masjid rumah tuh jadi kitab. Itu kalau ya, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beda dengan Ustaz Shalih Sugimin. Ini ya canda sedikit, enggak ada apa-apa. Baik, sampai di sini ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan? 1 2